Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhan nas. Ikhwan fillah na'azakumullah, salah satu sifatnya kaum mukminin, sifatnya ahlu taqwa, orang-orang yang bertakwa, kaum muttaqin, ialah al-imanu bil ghaibi, beriman dengan perkara gaib, perkara-perkara yang tidak atau belum dia saksikan dengan mata kepalanya di saat sekarang ini. Al-imanu bil ghaib, beriman dengan perkara gaib. Al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara ghaibiyah meliputi al-umur al-madhiyah, perkara-perkara, peristiwa-peristiwa di masa lalu. Bagi kita umat Muhammad SAW, akhbarul anbiya wal mursalin alaihimussalam, berita-berita tentang para nabi dan para rasul alaihi wasallam, termasuk perkara gaib, dikarenakan kita tidak menyaksikannya. Akhbarul umam, berita tentang umat-umat terdahulu, itu semuanya perkara ghaibiyah. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita wajib mengimaninya, mempercayainya. Ketika akhbar tadi, berita tadi datang dari Allah Jalla wa'ala fi kitabih, atau disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam dalam sunnahnya, diimani. Termasuk al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib, ialah al-umur al-mustaqbalah, perkara-perkara, peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi yang terjadi di masa mendatang. Sesuatu yang belum kita saksikan. Mungkin kita berjumpa dengan masa itu, mungkin juga tidak. Belum disaksikan. Belum kita lihat. Umur mustaqbalah. Al-akhbar, berita-berita tentang al-hawadith wal-fitan, berbagai macam peristiwa-peristiwa fitnah-fitnah akhir zaman yang belum kita saksikan, belum terjadi, itu termasuk perkara gaib. Wajib kita imani, wajib kita percayai ketika khabarnya datang dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad SAW dalam sunnah yang sahihah. Berita-berita tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, terutama asyratul kubra, tanda-tanda besar kiamat, yang diberitakan Nabi kita Muhammad SAW sebagian disebutkan dalam Al-Quranul Karim, termasuk perkara gaib, wajib kita imani. Dan berita tentang qiyamus sa'ah, bangkitnya kiamat, peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, peristiwa bangkitnya kiamat, dan berbagai macam peristiwa-peristiwa setelah itu, sampai pada ujungnya ahlul jannah dimasukkan dalam surga menempati al jannah, ahlul nar menempati neraka, itu semuanya umur ghaibiyah mustaqbalah. Perkara-perkara gaib di masa mendatang wajib kita imani, wajib kita percayai apabila khabarnya datang dari Allah Jalla wa'ala dalam kitab suci Al-Quran atau dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahihah. Itu prinsip kaum mukminin. Itu prinsip kaum muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Yang diberitakan dalam kitabullah, yang diberitakan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din, azakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup beliau telah menjelaskan kepada para sahabatnya ketika itu segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat nanti. Beliau jelaskan, beliau beritakan, beliau khabarkan dengan rinci, dengan detail. Dari mulai ba'da subuh sampai maghrib. Semua diuraikan, semua dijelaskan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Zaid Amr ibn Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-fajra. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salat subuh mengimami kami. Wa sa'idal mimbar. Setelah itu beliau naik ke mimbar. Fa khatabana hatta hadhrat dhuhr. Beliau berkhutbah di hadapan kita sampai datang waktu zuhur. Fanazala fasalla thumma sa'idal mimbar. Datang waktu zuhur, beliau turun dari mimbar salat zuhur, kemudian naik mimbar lagi. Fa khatabana hatta hadhrat asr. Beliau berkhutbah di hadapan kami lagi hingga datang waktu asar. Thumma nazala fasalla thumma sa'ida. Datang waktu asar, beliau turun, sholat asar, lalu naik mimbar lagi. Fa khatabana hatta gharabati syamsu. Beliau berkhutbah di hadapan kami lagi hingga tenggelam matahari. Apa isinya? Kata sahabat tadi, fa akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Beliau menyampaikan kepada kami, memberitakan kepada kami apa-apa yang terjadi di masa dahulu kan, dan apa yang terjadi di masa mendatang. Fa'alamuna ahfadhuna. Maka yang paling alim di antara kami, yang paling hafal di antara kami, khobar-khobar tadi. Dari mulai subuh sampai maghrib. Semua dijelaskan. Semua diberitakan. Ini wajib kita imani. Ini hadis masih global dan banyak riwayat wa hadis yang memperinci peristiwa-peristiwanya. Maka sekali lagi ikhwan fillah azakumullah, sifatnya mukminin, sifatnya muttaqin, sifatnya seorang sunni salafi beriman dengan perkara gaib. Yang disebutkan dalam kitabullah, dalam sunnah yang sahihah, baik terkait dengan peristiwa di masa lalu, terutama di masa mendatang. Ikhwanifidina'azakumullah, di antara yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam ahadith yang dikatakan oleh para ulama ahadith mutawatirah, hadith yang mutawatir, ialah yang beliau beritakan tentang fitnah terbesar yang menimpa umat ini. Dari semua fitnah-fitnah yang ada, yang terjadi pada umat ini, yang beliau beritakan bakal menimpa umat ini, beliau memberitakan sebuah fitnah yang paling besar yang bakal menimpa umat ini. Tidak ada satu fitnah pun yang lebih besar dibandingkan dengan fitnah yang satu ini. Yang dimaksud ialah fitnatul dajjal. Fitnahnya dajjal. Beliau memberitakan dengan rinci, dengan detail tentang dajjal dan semua yang terkait dengan dajjal. Di hadapan para sahabatul kiram dirinci detail, dan beliau memberitakan bahwasanya fitnah dajjal ini fitnah yang paling besar menimpa umatnya, sehingga dikatakan dari para ulama fitnatul dajjal a'zamul fitan mundu khalaqallahu adama ila qiyamis sa'ah. Fitnah dajjal adalah fitnah yang paling besar semenjak Allah Jalla wa'ala menciptakan Nabi Allah Adam AS sampai bangkitnya kiamat nanti. Fitnah terbesar yang menimpa umat ini, fitnah itu dajjal. Dikarenakan fitnah yang paling besar, maka Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada umatnya tentang dajjal dengan penjelasan yang gamblang, yang jelas, supaya mereka mewaspadainya dan langsung tahu ketika dajjal keluar pada waktunya nanti di akhir zaman. Dikarenakan hadisnya mutawatir, hadisnya sahih, maka kita imani adanya dajjal, adanya fitnah dajjal. Pembahasan dajjal hanya ada dalam hadis. Pembahasan dajjal tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada satu ayat pun yang menyinggung tentang dajjal. La tasrihan wala talmiha. Baik ayat yang tegas atau isyarat, tidak ada sama sekali. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama, ini dalam rangka untuk merendahkan Dajjal, menghinakan Dajjal. Barakallahu fikum. Ikhwanul fitina azakumullah, terkait dengan Dajjal ini, sebelumnya terjadi banyak peristiwa yang mendahului prahara Dajjal. Apa temanya itu? Prahara keluarnya Dajjal. Ada prahara-prahara, peristiwa-peristiwa besar sebelum munculnya Dajjal. Dan puncaknya ketika dia keluar menebar fitnah besar di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai dia mati, maka selesailah fitnah tadi. Berganti dengan ketentraman, keamanan, keadilan, kesejahteraan. Pada masa Nabi Allah Isa AS bersama dengan Al-Mahdi Al-Muntawar. Ikhwan fillah azakumullah. Sebelum munculnya Dajjal, telah keluar terlebih dahulu rajulun saleh, laki-laki yang saleh, min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namanya seperti nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nama bapaknya seperti nama bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bernama Muhammad bin Abdullah. Dan disepakati oleh para ulama ahlus sunnah, ulama usunnah, menyelisihi pemahaman Rafidah Syiah. Al-Mahdi ini dari garis keturunan Al-Hasan bin Ali, bukan Husain. Sehingga dikatakan Al-Hasani, dari bapak yang bernama Ali bin Abi Thalib, dari ibu yang bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirinci demikian dikarenakan sahabat Ali bin Abi Thalib pasca wafatnya Fatimah, semoga Allah meridainya, menikah dengan banyak wanita, sehingga banyak dzurriyatu Ali dari selain Fatimah. Maka dipastikan dia adalah Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani Al-Alawi Al-Fatimi. Dia dari garis keturunan Al-Hasan bin Ali Hasani. Alawi dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib Alawi. Dan dia Fatimi dari istrinya Ali yang bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum keluar Dajjal, keluar terlebih dahulu Al-Imamul Mahdi. Dia dikasih gelar dengan sebutan Al-Mahdi. Dikarenakan demikian memang disebutkan dalam banyak periwayatan, dikatakan Al-Mahdi. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis innal imami Ahmad wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahdi minna ahlul bait yuslihuhu Allah ta'ala fi lailatin. Al-mahdi dari kalangan kami ahlul bait, Allah jalla wa ala mensalehkan dia dalam satu malam. Kata Ibnu Katsir, ayyatubu alaihi wa yuwaffiquhu wa yulhimuhu wa yursiduhu ba'da allam yakun kadzalik. Yani Allah Jalla wa Ala menerima taubatnya, mengilhami dia untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, memberikan taufik kepadanya, memberikan ilham kepadanya, memberikan bimbingan-bimbingan kepadanya setelah sebelumnya enggak demikian keadaannya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhiri ummati al-mahdi. Akan keluar di akhir umatku nanti yang namanya al-mahdi. Dikarenakan dalam hadis disebutkan al-mahdi, maka dikatakan sebagai al-mahdi Muhammad bin Abdullah al-mahdi al-muntazar, yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Sebelum muncul dajjal, muncul al-mahdi. Ikhwanifitin azakumullah, keluarnya al-mahdi ini pun bukan dalam kondisi umat Islam kondusif. Al-mahdi al-muntazar keluar dalam kondisi umat Islam dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Terjadi banyak ikhtilaf, perpecahan-perpecahan di kalangan kaum muslimin. Banyak zalazil, gempa-gempa, bencana-bencana alam yang menimpa umat pada masa itu. Rasul mengatakan dalam hadis, ubashirukum bil mahdi yub'athu ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil. Aku beri kabar gembira kalian dengan al-mahdi. Dia akan dibangkitkan, dikeluarkan dalam kondisi umat manusia ikhtilaf. Ala ikhtilafi minan nas. Kondisi kaum muslimin itu banyak perpecahan, banyak ikhtilaf padanya, wa zalazil, dan banyak gempa-gempa menimpa mereka. Ila akhir hadis dari Imam Ahmad, dan dikatakan sahih. Bahkan sebelum munculnya al-Mahdi tadi, kaum muslimin ketika itu sedang berperang hebat. Berperang hebat dengan musuh-musuh agama Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam hadis Inna ibn Majah wa ghairih dari Thauban, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaqtatilu inda kanzikum thalathah. Ini hadis dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yaqtatilu inda kanzikum thalathah kulluhum ibnu khalifah thumma la yasiru ila wahidin minhum thumma tatla'u rayatu sud min qibar al-mashriq fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qawm fa'idha ra'aytumuhu fabayi'uhu walau habban al-thalji. Rasul memberitakan akan saling berperang, yaktadil, akan saling berperang memperebutkan perbendaharaan kalian tiga orang, semuanya putra khalifah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam bukunya An-Nihaya atau dengan nama Al-Fitan wal-Malahim, menjelaskan Al-Kanz di sini adalah Kanzul Ka'bah, perbendaharaan Ka'bah. akan berperang untuk mengambilnya, memperebutkannya, tiga orang, semuanya putra khalifah, auladul khalifah. Hingga akhir zaman nanti. Rasul mengatakan, ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمْ. Tetapi perpendaran tadi tidak sampai kepada salah seorang pun dari mereka. Enggak ada yang dapat. Ini perang intern di antara kaum muslimin. Bahkan perangnya memperebutkan Kanzul Ka'bah. Rasul mengatakan setelah itu. Kemudian muncullah Ar-Rayatus Sud, bendera-bendera warna hitam. Rayatun Sud, bendera-bendera warna hitam. Min qibaril masyriq, dari arah timur. Kata-kata timur itu timurnya kota Madinah, bukan timurnya antum. Timurnya antum lah Papua. Yang bersabda demikian Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mengatakan arah timur, itu timurnya kota Madinah. Lalu mereka, musuh-musuh agama ini, yaktulunakum, akan membunuh kalian, berperang melawan kalian dengan peperangan yang belum pernah ada satu kaum pun yang berperang semacam itu sebelumnya. Antara perang saudara memperebutkan Kanzul Ka'bah dengan ini ada jeda yang cukup lama. Seperti yang diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang dimaukan dengan munculnya bendera hitam ialah khurujul Mahdi. Keluarnya Imam Al-Mahdi Al-Muntadhir tadi. Wa yakunu zuhuruhu min biladil masyriq. Dan kemunculan beliau dari negeri masyriq, negeri timurnya kota Madinah. Bukan dari Sirdab, gua Sirdab yang dipahami oleh kaum Rafidhah itu. Bukan. Al-Mahdi belum ada, nanti akan muncul di akhir zaman. Orangnya sebelumnya biasa saja, bukan orang yang dikenal kesolehannya. Lalu Allah Jalla wa'ala mensolehkan dia dalam satu malam. Sehingga gak ada yang tahu. Muncul. Dan kemunculannya ditandai dengan munculnya bendera-bendera hitam. Pasukan-pasukan Al-Mahdi. Belum memimpin mereka ya kawan. Dari arah timur. Dan mereka memerangi pasukan muslim dengan peperangan yang luar biasa. Dahsyat. Ini menggambarkan apa ini? Peristiwa itu pada masa itu peristiwa peperangan yang dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Beliau mengatakan fa idza raaitumuhu, kalau kamu melihat dia, fabai'uhu, maka baiatlah dia. Membaiat Al-Mahdi Al-Muntadhir. Barakallahu fikum. Naam. Jadi enggak semata-mata bendera hitam atau bendera putih dikasih warna hitam la ilaha illallah. Tapi yang membawa panji-panji bendera hitam ini Al-Mahdi. Harus jelas orangnya. Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi Al-Fatimi. Iya, dari zuriyah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak asal apa namanya, oh, bendera hitam. Siapa yang bawa Abu Mansur Al-Baghdadi? Sopo itu? Majhul. Tidak, tapi jelas orangnya. Maksudnya adalah barakallahu fikum. Sebelum munculnya Dajjal, kondisi dunia ini carut marut, tidak sedang baik-baik. Difahami ya? Ikhtilaf yang begitu banyak, bencana alam di mana-mana, perang dan perang sungguhan, perang saudara anak-anak khalifah terjadi. Perang antar muslimin dengan kaum kufar, peperangan yang sangat dahsyat. Kalau perang dahsyat di akhir zaman disebut dengan Al-Malhamatul Kubra atau Al-Malahim. Ketika itulah Allah bangkitkan dan keluarkan Al-Mahdi, Allah islahkan dia, perbaiki dia dalam satu malam. memimpin pasukan kaum muslimin membawa bendera-bendera hitam, panci-panci hitam pasukan Al-Mahdi. Kenapa dikatakan Rayatul Sud? Dikatakan itu sama dengan Nabi kita Muhammad SAW yang rayahnya sauda berwarna hitam di masa beliau SAW. Memerangi kaum kufar, bukan perang melawan kaum muslimin, perang melawan kaum kufar dengan peperangan yang sangat dahsyat. Dikatakan yaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaum. Tidak pernah ada peperangan yang sehebat itu, sedahsyat itu. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, sebelum munculnya Al-Mahdi akan terjadi tiga masa-masa paceklik, masa-masa kekeringan, masa-masa kesusahan. Itu disebutkan dalam sebagian riwayat. Kalau ada membaca ahadits nama Al-Mahdi, itu penjelasannya dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, dengan keamanan, dengan ketentraman dan segala macamnya. Ketika tumbuh-tumbuhan, masya Allah, luar biasa, harta berlimpah ruah, hewan ternak banyak, umat Islam besar. Kata para ulama dikompromikan itu setelah terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Allah Isa, dan beliau dengan Nabi Allah Isa selama 7 tahun memimpin dunia dengan keadilan. Riwayat yang saya singgung tadi, sebelum munculnya Al-Mahdi Dajjal, ada tiga, dia mengatakan 3 tahun, itu masa-masa kekeringan, masa-masa paceklik, masa-masa sulit. Di masa itulah munculnya Dajjal, khuruju Dajjal. Allah Jalla wa'ala mengizinkan Dajjal untuk keluar ke muka bumi ini. Barakallahu fikum. Di kondisi yang seperti itu, Dajjal muncul, ada Imam Mahdi. Ketika dia muncul, dia akan mengelilingi semua dunia ini kecuali Makkah dan Madinah. Dan ketika dia muncul, ada seorang laki-laki yang saleh yang menghadapi dia. Disuruh beriman kepada dia, enggak mau. Dipenggal jari 2 tubuhnya, dibelah 2, dilewati tengah-tengahnya, dihidupkan kembali sama Dajjal, disuruh beriman, tambah yakin dia Dajjal. Kata para ulama, ini hadis meskipun rajulnya enggak disebutkan namanya, tetapi yang dibawakan adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyatakan demikian. Itu adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Artinya ketika munculnya Dajjal sudah ada Al-Mahdi. Sudah ada Al-Mahdi. Sehingga kondisinya penuh dengan perpecahan, dengan perselisihan, kala itu perang di mana-mana, muslimin perang dengan kaum kufar dengan peperangan sangat dahsyat. Subhanallah, qudratullah, barakallahu fikum. Sebelum munculnya Dajjal, terjadi peristiwa-peristiwa paceklik tadi itu. Jadbun, waqahtun, kekeringan di mana-mana, paceklik di mana-mana, kemarau di mana-mana. Muncul Dajjal ketika itu. Barakallahu fikum. Itu namanya prahara munculnya Dajjal sebelum dia muncul. Sudah banyak prahara-praharanya. Bagi seseorang yang menelaah ahadith, menelaah khabarnya Rasulullah SAW, dan dia ada di masa itu, dia kan bisa menganalisa. Ini ada yang aneh, ini ada yang janggal ini. Dia bisa melihat, sudah ada Al-Mahdi, sudah ada peperangan ini, peperangan itu, sudah ada Rayatul Sud. Berarti enggak lama lagi muncul Dajjal. Kekeringan di mana-mana. Tanda sudah ini. Yang namanya tanda dikasih tahu, diberitahukan supaya umat Islam kala itu bersiap-siap, mempersiapkan diri akan datang, akan muncul fitnah yang begitu dahsyat menimpa umat ini. Namanya fitnah itu Dajjal. Jamnya masih segitu. Adzan yakin? Ana pikir adanya itu jam 7 lebih 35 gitu. Ada ini. Ya sudah. Dajjalnya nanti pada Isya insyaallah taala. Jadi kan prahara sebelum kemunculannya nanti pada Isya kita akan sampaikan prahara ketika dia muncul dan keluar di muka bumi ini insyaallah taala. Pasca dia selesai, dia mati, dia mampus, maka yang ada adalah keadilan dan kesejahteraan di masa Al-Mahdi bersama dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Sementara cukup, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.